Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Qala Imam Nawawi rahimahu ta'ala An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فقال رسول الله Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalika bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifan, kecuali Allah jauhkan dengan amalan puasa itu dengan hari yang dia berpuasa itu wajahnya dari api neraka, dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, sejauh 70 kharifan. Apa itu kharif? Diterangkan kharifan adalah sanah, perjalanan 70 aman. Artinya kharifan, 70 kharifan adalah masirah 70 aman, 70 tahun perjalanan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang Rasul alaihi salatu wasalam katakan ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul menyampaikan kepada kita bahwa seseorang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali, tidak lain kecuali Allah jauhkan dia wajahnya karena amalan itu, dijauhkan dari api neraka sejauh apa? 70 kharifan, artinya 70 sanah, 70 tahun perjalanan. Antum bisa bayangkan kalau satu hari perjalanan orang jalan kaki, katakanlah daya tempuhnya 50, antum bisa hitung satu tahun berapa, 70 tahun berapa. Itu sekedar bayangan, tetapi di sisi Allah kita enggak tahu yang sesungguhnya. Intinya kalimat ini sedang ingin menunjukkan sangat jauhnya api neraka dengan orang yang berpuasa. Kalimat wajah adalah sebagai pengganti dari seluruh badan. Kalau wajahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan, maka alangkah jauhnya badan dia dengan api neraka. Artinya Allah akan selamatkan dia dari api neraka, tidak akan terjilat oleh api neraka. Ini yang Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menyampaikan kepada kita. Di dalam hadis yang lain, Allah katakan man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama wal ard. Di dalam riwayat yang lain Allah katakan, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, Allah jadikan antara dia dengan neraka, artinya jarak antara dia dengan neraka sejauh, Allah jadikan antara dia dengan neraka khandaqan. Khandaqan itu parit. Besarnya parit itu kama bainas sama wal ard. Panjangnya parit atau lebarnya parit itu selebar sama wal ard. Jarak antara kita yang di Jawa dengan Malaysia saja sudah cukup jauh. Apalagi kalau bumi semuanya, berapa jaraknya, berapa lebarnya, itu dijejer ditambah dengan langit yang jumlahnya 7 lapis langit. Tidak ada yang tahu jarak sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ini adalah takbir, pengungkapan dari Rasul alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada kita, kalau engkau berpuasa satu hari saja di jalan Allah, itu akan menjauhkan dirimu dari api neraka. Artinya engkau akan selamat dari api neraka. Jauhnya seperti apa? Sangat jauh sekali. Sulit untuk digambarkan jauhnya itu. Maka jauhnya digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam riwayat ini, baina sama wal ard, seperti Allah jauhkan dirinya antara api neraka khandaqan, luasnya khandaq itu baina sama wal ard. Kalau di dalam hadis yang pertama Allah katakan, ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Dua hadis beda ungkapannya tapi maknanya satu, yaitu apa? Allah jauhkan wajah dia sebagai perlambang dari semua tubuh dari api neraka. Allah akan selamatkan dirinya dari api neraka kalau dia mau berpuasa fisabilillah. Kalimat puasa fisabilillah, ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan fisabilillah artinya di jihad. Ketika dia jihad di jalan Allah, engkau puasa, maka puasanya itu akan menjauhkan dirimu dari api neraka. Tetapi ulama yang lain mengatakan tidak. Dikatakan fisabilillah selama dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar cara berpuasanya. Ikhlas lillahi ta'ala dia menjalankannya. Maka kalau engkau berpuasa karena Allah, di jalan Allah, dengan tata cara yang Allah ajarkan, engkau perhatikan perkara-perkara puasa dan pembatal-pembatalnya serta penyempurna puasa itu, maka engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari api neraka karena atau dengan sebab puasamu itu, dengan jalan puasamu itu Allah selamatkan dirimu dari api neraka. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk surga, ya Rasulullah, duluni ala amalin adkhul bihi al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang amalan itu akan mengantarkanku ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, alaika bis-saum la mithlalahu. Hendaknya engkau berpuasa, alaika bisaum, pegang teguhlah, jalanilah puasa. Berbicara tentang amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga, Rasul menjawab, alaika bisaum la mithlalahu, enggak ada bandingannya. amalan puasa itu tidak ada bandingannya mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ajaran kepada kita agar kita perhatian terhadap amalan puasa, agar kita bersungguh-sungguh menjalani amalan puasa ini. Jangan sampai kita lalai. Jangan pula kita menjalankan amal puasa itu asal-asalan, sembarangan. Tapi hendaknya kita jalani amalan puasa ini, kita pahami fadilah yang besar amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu satu bulan ternyata menghasilkan sesuatu yang besar sekali. Yang dengan itu para ulama salafus saleh ketika tahu investasi di dalam satu bulan atau kerja di dalam satu bulan menghasilkan suatu penghasilan yang sangat besar, sehingga mereka berdoa kepada Allah. Sadarnya mereka dengan amalan ini menjadikan mereka berdoa untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sepatutnya kita semua untuk punya perhatian yang tinggi terhadap bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah Allah berikan rezeki kepada kita semua untuk berjumpa dengannya. Diberi kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Hadis yang berikutnya kala Imam Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, man shoma Ramadhana, barang siapa bersukuasa dengan puasa Ramadhan, imanan wa ihtisaban, syaratnya dia melakukan puasa itu di bulan Ramadhan didasari oleh iman wa ihtisaban, didasari oleh keimanan dan keinginan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ihtisaban yang dimaksud adalah harapan dia untuk memperoleh pahala di sisi Allah. Kalau engkau berpuasa Ramadan didasari oleh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni apa-apa yang telah dahulu dari dosa-dosamu itu. Imanan wa ihtisaban, kata para ulama, imanan billahi, arti iman di situ adalah dia beriman kepada Allah. Ridha bi tafridhihi al-shaum alaihi, dia ridha atas ditetapkannya puasa Ramadan menjadi satu kewajiban untuknya. Tidak ada celaan di dalam hatinya. Puasa lagi, puasa lagi. Tapi dia didasari ketika berpuasa imanan. Imanan artinya meyakini ini dari Allah. Kalau Allah yang mewajibkan, kita harus ridha. Karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Kita ridha, ini iman, ini adalah perintah dari Allah, pasti baik, pasti bagus. Kita tunduk atas perintah Allah. Seseorang yang menjalani puasanya dengan senang hati, itu menunjukkan iman. Itu hasil dari keimanannya. Akan tetapi ketika seorang berpuasa tapi hatinya mengeluh, puasa berat, puasa aduh sangat repotnya, aduh nanti saya gak dapat penghasilan yang cukup gara-gara puasa, selalu jiwanya mengeluh, dia anggap bahwa puasa adalah penghalang dari rezekinya, itu mempengaruhi tingkat keimanan. Tetapi seseorang yang beriman, dia berpuasa yakin ini perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan kita jalani, kita taati, maka pasti kebaikan dan kebaikan yang kita peroleh. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan kita. Adapun ikhtisaban adalah berharap pahala di sisi Allah dan ajarnya. Ketika kita tahu bahwa di balik puasa yang kita jalani ada pahala yang besar yang Allah sediakan untuk kita, yang Allah kata bi ghairi hisab wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Kalau kita yakini itu, kita berharap kita dapat itu yang kita tahu bahwa dengan amalan puasa kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya, artinya kita akan diselamatkan, kita iman itu dan kita berharap itu, kita selamat dari amalan puasa kita, kita jalani karena itu, maka konsekuensinya kita menjalani puasa dengan senang hati, bergembira, sukacita. Kita mendapatkan Ramadan itu lebih dari mendapatkan harta yang paling indah. Kita senang seperti itu, menunjukkan kita berpuasa imanan wahtisaban. Kalau puasanya kita imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan hapus dosa yang kita lakukan hari kemarin dan hari kemarin dan kemarin-kemarinnya, satu tahun yang lalu. Allah akan hapus, ini janji. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, nikmatnya, alangkah nikmatnya amalan puasa ini, amalannya dilipat gandakan, dosanya dihapus, nerakanya dijauhkan, nikmatnya amalan ini, menunjukkan ini adalah amalan besar, amalan besar sekali. Maka Rasul alaihi wasallam mengancam orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak menyelamatkan dia dari dosa-dosa yang dia lakukan itu. Puasanya tidak menyebabkan terampuni dosa-dosanya itu. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia sia-siakan Ramadannya. Tidak bisa memanfaatkan Ramadan itu sebagai alat pembersih dari dosa-dosanya. Rasul katakan orang itu adalah orang celaka. Bahkan didoakan oleh Rasul dan para malaikatnya. Suatu hari Rasul alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar lalu berkata, amin, amin, amin. Tiba-tiba Rasul mengatakan amin, amin, amin. Sahabat yang hadir ketika itu terheran-heran. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka sa'atta mimbar fakulta amin amin amin." Ya Rasulullah, engkau naik mimbar tapi kok bicara amin amin amin, mengapa ada demikian? Faqala, maka Rasul mengatakan, "Inna Jibril alaihi salam atani." Barusan itu Jibril datang kepadaku. Faqala man adraka syahrul ramadhan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin, fakultu amin. Kata Rasul bahwa malaikat telah datang kepadaku lalu mengatakan kepadaku, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadhan falam yughfar lahu, akan tetapi perjumpaan dia dengan bulan Ramadhan tidak menyebabkan dia terampuni dosa-dosanya. Maka katakanlah amin. Maka aku pun berkata amin. Ini sekaligus sebagai ancaman. Di samping berita yang mengenaskan untuk orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan Ramadan, juga ancaman pada mereka. Alamat mereka itu didoakan oleh Rasul dan malaikat, didoakan oleh manusia terbaik, dan didoakan oleh malaikat yang terbaiknya. Didoakan oleh manusia Sayyidul Ibnu Adam, dan didoakan oleh malaikat Sayyidul Malaikat. Yang doa keduanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia di zaman sekarang berjumpa dengan Ramadan tidak pandai menggunakannya, maka terkena doa Rasul dan doanya malaikat. Alangkah sedihnya dia, alangkah mengenaskannya dia, sampai-sampai harus mendapatkan doa atau akan terkena doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau celaka, tidak akan celaka, artinya dia jaminan akan masuk neraka wal iyadzu billah. Berikutnya, qala Imam Nawawi rahimah ta'ala wa anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffadatit syayatin. Jika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga akan terbuka. Allah buka pintu-pintu surga. Sebaliknya, pintu-pintu neraka Allah akan tutup. Sementara para setan-setan, wasuffidatis syayatin, Allah belenggu setan-setan itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan pada bulan ini, bulan yang penuh barokah, akan berkurangnya asyar fil ard. Berkurangnya kejelekan-kejelekan. Kenapa? Karena para syayatin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Leher-leher mereka dibelenggu dengan apa? Rantai-rantai dan dikunci. Maka tidak akan lepas setan-setan itu dalam rangka untuk merusak atau memberikan kejelekan-kejelekan pada manusia, mengganggu manusia. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari-hari selain Ramadan, mereka terbebas mengganggu manusia sehingga banyaknya syar di atas muka bumi ini. Kenapa demikian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingin memberikan kesempatan pada si muslim agar si muslim menyibukkan dirinya untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam puasa adalah seseorang menahan syahwatnya. Sementara syahwat lebih dekat kepada gangguan-gangguan syaitan. Allah belenggu ketika itu sehingga manusia lebih mudah menahan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya. Sehingga manusia ketika itu akan lebih mudah beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah untuk membaca Al-Qur'an, lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk amalan-amalan yang baik yang bisa dia lakukan sebagai pelengkap dari amalan puasanya. Sehingga dengan demikian akan terbersihkanlah, akan menjadi baik jiwa manusia ketika di bulan Ramadan. Maka Allah katakan, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya dari amal puasa mengantarkan kita kepada tattaqun, orang bertakwa. Di bulan itu pula Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga. Dengan dibukanya pintu surga selebar-lebarnya, ditutupnya pintu neraka selebar-lebarnya, kesempatan seseorang beramal soleh mudah dan banyak. Kesempatan seseorang untuk berucap dengan ucapan yang baik mudah dan banyak. Ini manfaat atau kelebihan dari bulan Ramadan. Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu para syayatin. Wa kullu dzalika yatimu fi awwalil lail min asy-syahr al-mubarak. Semua itu disempurnakan oleh Allah di awal, mulai awal malamnya. Begitu masuk bulan Ramadan, sejak maghrib itu, setelah maghrib itu mulai berlaku. Pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka ditutup, para syayatin dibelenggu leher-leher mereka. Apa dasarnya? Ucapan Rasul, idza kana awwalaita min syahri Ramadan, jika di awal malam bulan Ramadan, sufidat syayatin wa maradul jin wa ughligat abwabun nar falam tuftah min habab wa futihat abwabul jannah falam yughlik min habab. Kata Rasul dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, dikatakan jika awal malam bulan Ramadan maka para syaitan-syaitan itu dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup dan tidak akan dibuka satu pintu pun dari pintu-pintu neraka. Sementara ababul jannah dibuka, falam yughlaq minha baban, tidak ada yang tertutup satu pun dari pintu-pintu surga itu. Wa yunadi munadin, ya baghil khair aqbil wa ya baghi asyarr aqsir. Wahai orang-orang, para pencari kebaikan yang suka pada perbuatan kebaikan, aqbil, jalani, tempuhlah. Wahai orang-orang, para pencari syar, aqsir, tutuplah, cegahlah, jangan kau lakukan. Walillahi atqa minan nar dzalika kull lailatin, dan atas Allah di setiap malamnya dari bulan Ramadan itu Allah bebaskan manusia, ada yang Allah bebaskan manusia dari api neraka, ada pembebasan setiap malam di bulan Ramadan, ada yang Allah bebaskan dari api neraka. Alangkah nikmatnya kalau kita termasuk yang dapat jaminan ini. Karena kita menjalani bulan Ramadan, kita senang menjalaninya, Allah selamatkan kita dan Allah bebaskan kita dari api neraka. Yang berikutnya, Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita hadis wa anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallam qala sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathina, diriwayatkan fa in ghumma alaikum fa sumu thalathina yawman. Kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian. Dasarnya li ru'yatih, dasarnya adalah ru'yah, kita melihat, bukan karang mengarang, bukan hitung-hitungan. Wafiru li ru'yatih, demikian pula ketika kita selesai dari bulan Ramadan masuk ke bulan yang berikutnya, maka li ru'yatih. Fa in ghumma alaikum, atau fa in ghabiya alaikum, jika tertutup atas kalian mendung, fa akmilu iddata sya'bana thalathina, maka genapkan sya'ban itu menjadi 30. Riwayat yang berikutnya, fasumu thalathina yauman, kalau syawalnya itu satu syawalnya itu tidak jelas, genapkan puasamu jadi 30. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk berpuasa itu dasarnya adalah apa? Qomariyah. dasarnya adalah qamar, bulan, ru'yatul hilal. Dan Allah jadikan syahrul qamari alladzi lahu alamat al-kauniyah al-kadirah. Allah jadikan bulannya bulan qamari. Dasarnya adalah dasar bulan yang kita bisa melihat alamat tandanya itu dengan jelas. Bagaimana dia memulai dan bagaimana selesainya diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Pemilihan as-sanah al-qamariyah fit tawqit fiha hikam azimah. Dipilihnya oleh Rasul alaihissalam dalam syariat ini menggunakan bulannya adalah bulan qamariyah, sehingga yang kita pakai tahunnya tahun hijriah. Itu di sana ada hikmah yang besar, bukan sembarang begitu saja. Fasanah qamariyah aqal min sanah asyamsiyah bihawali asyra ayyam. Perbedaan antara tahun qamariyah dengan syamsiyah ada berapa? Setiap tahunnya beda 10 hari. Sehingga puasa kita yang akan datang ini maju 10 hari dibanding puasa yang lalu. Setiap tahunnya kita maju 10 hari dibanding tahun yang lalu. Wa ala hadza fa fi hilal 36 aman la yaqu yawman ayyamis sanah illa waqad shamahu al muslim. Dengan demikian, kalau engkau sudah lewati 36 tahun puasanya, artinya setiap hari-harinya di dalam satu tahun penuh engkau telah berpuasa. Kemarin kita puasa bulan apa? April. Maret. April ya? April. Kita tahun kemarin mulai bulan April. Tapi di pertengahan ya, tahun ini kita akan mulai kurang lebihnya April di awal. Kapan? Air Mas. Nah, Air Mas artinya di Mei juga apa-apa. Iya. Kita memulainya dari Mas akhir. Tahun depan akan lebih menengah lagi matnya. Artinya satu tahun penuh Desember kita pernah melewati awal ataupun akhirnya. November kita pernah melewati awal dan akhirnya. Oktober kita pernah melewati. Kalau antum sudah usia 36 tahun dalam berpuasa, artinya antum telah melewati semua bulan-bulan itu dari Januari sampai Desember. Artinya bagi mereka yang usianya sudah 36 tahun, ada perbedaan antara usia hitungan antum yang Masehi 36 tahun Masehi, artinya kalau dihitung pakai hijriah antum 37. Hah? Kelipatannya begitu pula. Naam. Lah, salah satu hikmah yang Allah berikan dari puasa penetapan syariat ini dengan qamariyah, maka setiap saatnya engkau pernah melewatinya. Engkau pernah melewati bulan musim panas, engkau pernah melewati musim dingin atau hujan. Kita di sini kan musim panas dan musim hujan. Atau bisa bayangkan kalau pakainya Masehi, ketika musim panas terus. Antum puasa di musim panas, apa rasanya? Berat. Tetapi digilir seperti itu, kita mendapatkan satu kali musim panas, satu kali musim dingin. Alangkah nikmatnya. Kita menjadi tidak selalu berat dan tidak selalu ringan. Di tempat yang lain, ada musim yang panas sekali, ada yang musim dingin sekali. Perbedaan karena bulan. Di Australia misalkan ya, bagaimana ekstrimnya perbedaan bulan Desember dengan bulan yang lainnya, bulan Juli ya. Sangat menyolok perbedaannya. Bagi orang yang berpuasa, yang menjalankan syariat Islam, maka akan kadangkala dia berpuasa di musim dingin, kadangkala berpuasa di musim adil, semuanya dilewatin. Alangkah nikmatnya. Di waktu di tempat yang lain, kadang waktunya, berbicara waktu, kadang waktu panjang sekali, kadang waktu pendek. Dengan menggunakan hitungan Qomariyah, maka akan adanya keadilan yang Allah berikan kepada manusia, mereka bisa berpuasa di waktu-waktu itu. Ini termasuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengagungkan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dan manusia bisa mengambil manfaat yang banyak dari bulan Ramadan ini. Diambilnya bulan Ramadan sebagai bulan kita berpuasa, Allah katakan sebagai apa? Dipilihnya oleh Allah SWT bulan Ramadan, tidak dibebaskannya manusia untuk memilih bulan Ramadan, tidak dibebaskan manusia untuk memilih bulan-bulan terserah mereka. Itu di situ ada hikmah, yaitu kebersamaan. Antum bayangkan, kalau dibebaskan masing-masing terserah, yang penting satu bulan dan satu tahun kalian berpuasa. Ini ada satu pendidikan agar kita satu komando. Kita bersama-sama. Adanya muslim yang satu. Kebersamaan. Latihan untuk kita bisa berpegang teguh, mendisiplinkan diri, dan juga siap jiwa kita ini untuk diperintah, untuk bersatu. Kita tundukkan diri kita kepada Allah SWT, termasuk masalah pemilihan waktunya. Jangan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sekarang ini bertepatan dengan waktu libur, maka maaf-maaf saja kami di Malaysia tidak bisa. Kita undur nanti pada bulan Juli atau yang lain. Tidak demikian. Apapun kondisinya, antum mau libur tidak libur, antum harus tunduk kepada Allah, karena syariat Allah lebih tinggi. Ini adalah pendidikan kepada kita semua. Manusia sedunia, di kala datangnya bulan Ramadan, semua harus tunduk kepada Allah SWT untuk berserah diri menjalankan perintah Allah. Padanya pula kita membuka amalan-amalan kebersamaan dalam amal-amal khair. Bulan Ramadan, semuanya dari ujung dunia sampai ujung dunia. Kalau dia muslim, maka beramal satu amalan-amalan khair. Kita bersama-sama menjalankan amal-amal. Ini adalah kebersamaan, latihan bagi kita kebersamaan dan juga dalam waktu itu pula yanalu kullu muslimin al muslimin fiha nasibun. Di situ setiap muslim merasa satu nasib dengan muslim-muslim yang lainnya. Yang kaya, yang miskin sama-sama. Apa rasanya? Lapar. Walaupun hartamu banyak, tapi ketika itu kamu sama dengan si miskin itu, yaitu rasa lapar, rasa haus. Sama-sama merasakan situasi. Ini mendidik kepada sifat yang baik kepada apa, kepada manusia, agar merasakan sama-sama punya rasa. Wa i'lani dukhuli muslimin jami'an fi yaumil wahid madrasah wahidah fiha asyam wal qiyam wal badal wal ihsan wa tilawatil quran. Pada hari itu adanya i'lan, pengumuman masuknya orang-orang muslimin ke situasi atau hari yang di situ adanya pendidikan secara umum, yaitu asyam Ramadan, dan juga di sana ada al-qiyam, dan dijadikan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam beramal dan ingin menjalankan kebaikan-kebaikan serta tilawatil Quran. Ini saat bulan Ramadan dijadikan madrasah pendidikan umum kepada setiap muslim untuk mendidik dirinya agar lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan puasa bulan Ramadan yang akan datang ini lebih baik dibanding puasa yang telah lalu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal asar, mungkin materi berbeda ya. Insyaallah bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.